Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamu alaika rabbini bi idznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du al mukarramun para alim ulama ingkang kawula taati hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang bapak penata acara yang saya taati, ya, moga-moga saja pertemuan kita pada malam hari ini di ujung bulan Ramadan ini benar-benar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuahkan ilmu yang sangat manfaat, sehingga kita bisa mengambil manfaat ilmu itu sebagai benteng kehidupan, yang mana kita hidup di zaman yang penuh dengan ya sangat ujian ini sangat banyak sekali, sehingga dengan ujian-ujian ini mesti ini hati ini padang, ini menjadi hijab semua, sehingga yang kita hadapi mesti ini tembus, tidak ada apa-apanya, tapi akhirnya nempel ono injerune ati. Sehingga lek wis nempel nang jerone ati, hati kita menjadi gelap. Hati yang gelap, hati yang tidak tahu apa-apa. Gak tahu makna. Gak tahu hikmahe, karo apa-apa. Apa sing dihadepi ya wis iku dianggap Tuhannya. Apa sing dihadepi ya itu dianggap ya yang manfaat. Padahal itu adalah ujian belaka. Karena ya sama-sama kita maklumi hadirin wal hadirat, ujian urip ini di mana-mana, setiap ada yang kita hadapi yaitu ujian. Apa sing panjenengan pikir nempel nang ati ya dadi penguji itu. Tapi bagi orang-orang yang sadar kepada Allah, ujian itu justru sebaliknya, itu didadekno alat kanggo ya dijadikan kendaraan untuk terus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan yang kita rasakan di akhir-akhir ini ojo nganti mempengaruhi batin kita. Sebab lebih mempengaruhi nempel ana ing dunia ati. Jangan harap hati bisa bercahaya. Kaifa yushriku qalbun suwaru akwani muntobiatun fi mir'ati. Ya, dalam pengajian yang lalu kan didahulukan toh. Bagaimana hati kita bisa bercahaya? Bagaimana hati kita akan mengenal kepada Allah? Sedangkan makhluk yang kita hadapkan ini, yang kita hadapi, ini menghalang-halangi hati, sehingga hati gak bisa nembus karena makhluk nempel ono ing jerone ati. Jadi lewes ati niki wis ke kaling-kalingan makhluk, kaling-kalingan pekerjaan, kaling-kalingan duit, kaling-kalingan masalah, kaling-kalingan penyakit. Ini lek nempel di ati, ya jangan harap hati itu akan menjadi tenang. Ini otomatis hati kita tidak akan menjadi tenang, karena semua itu akan mempengaruhi hati. Mestinya itu tidak ada apa-apanya. Jadi hati sing ora iso bening, hati sing gak padang ya ini, iku hati sing terpengaruh selalu ingat-ingat makhluk. Jadi hati itu selalu terbayang makhluk. Padahal hati tidak boleh, hati untuk Allah semata-mata. Mengingat atau meyakini bahwa makhluk itu nguntung nong. Mengingat makhluk itu bisa merugikan. Ini hati itu terpengaruh karo makhluk, ini menguntungkan, itu merugikan. Ya termasuk makhluk, ya selain Allah otomatis itu. Mestinya yang merugikan atau yang menguntungkan itu kan Allah sendiri kan? Karena Allah yang maha wujud, karena Allah sebagai Tuhan kita yang maha mencipta, mestilah ono untung berarti itu ciptaan Allah. Lalu ono rugi ya karena Allah yang menciptakan. Cuma itu dilewat ono nang makhluk. Lalu dilewat ono nang makhluk, mestilah makhluk lek nempel ono injurune ati harus ojo direken maksudnya ngaten lho. Karena kesenangan yang kesenangan yang terdapat pada makhluk itu adalah semu belaka. Jenengan oleh duit ya mesti seneng, tapi ingat itu semu. Sebab banyak orang terjerumus dengan adanya uang. Banyak orang saling bunuh membunuh karena harta. Nah, karena hati kita masih ya menempel itu makhluk-makhluk yang jenengan hati. Jadi hadirin yang saya muliakan, jangan sampai terpengaruh dan jangan ditawan oleh makhluk. Ini suaranya bagus, indah apa nih ini? Al-Qur'an dibaca. Sangat indah. Nah, dengan ngaji ini hati kita terpengaruh apa enggak itu. Mestinya ya wes biarin sudah. Memang Allah menghendaki begitu. Kalau hati kita terpengaruh berarti ya ini sih membuat peteng, akhirnya timbul marah, timbul suuzon. Wah, itu kok begini? Saya jauh-jauh kok malah begini. Nah, jangan begitu. Ini penguji sejauh mana kedatangan kita sampai di sini. Ini apalagi yang dibaca Al-Qur'an. Ya hadirin, mari kita perhatikan hati kita. Ini karena manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya ono kalane dengan adanya yang demikian ini malah manfaat ini. Walaupun ini suaranya ada dua suara sing mempengaruhi, dianggap iki latihan sejauh mana kita bisa mengambil mana yang panjenengan fokuskan hadirin. Bahkan didawukan dalam lanjutannya, am kaifa yarhalu ila wahi wa huwa mukabbalun bisyahawati, lan apa mungkin ati iso madhep sowan ono ngersani Gusti Allah. Am kaifa yarhalu ila wahi, apa mungkin hati kula panjen iso madhep ana ngersani Gusti Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati, sedangkan ati kula panjenan isih dikuasai karo syahwat nafsune. Jadi kesimpulannya, nafsu yang mempengaruhi hati, keinginan sing iso mempengaruhi jiwa, ini kesimpulannya mengakibatkan orang itu gak iso madep onok ngersani Gusti Allah, karena hatinya yang ditawan oleh nafsu. Sebab sing madep itu dudu lahire tapi hatinya. Seperti kita ngaji, seperti kita membaca Al-Quran. Nah kalau hati kita ini ditawan oleh nafsu, contoh kalau saya ngaji Al-Quran atau ngaji ini, nah ini saya didengarkan orang, ini saya ada di salon, mocone enak suarane karena salone bagus atau ada di pengeras. Oh, jangan diharap ati iso madhep nang Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita-kita. Makanya ini hal perlu diperhatikan. Jangan terpengaruh dengan itu. Bu di hadapan wong akeh opo iku dihadapkan dengan keindahan, jangan terpengaruh. Wis maju nang Gusti Allah, wis gak oleh tola-tola, maksudnya begitu. Apa itu didengar oleh orang, semua tepuk tangan, semua menganggap enak, ojo terpengaruh hari itu terus. Itu hanya ujian-ujian, gak ono apa-apa nih. Toh kalau paling banter ya dipuji tok, mari ngono mari gak ono apa-apa nih. Tapi umumnya menungso kan golek pujian loh itu. Nah, mari kita gerayai hati kulon jenengan. Jangan sampai terpengaruh. Pokok jangan sampai ada action di dalam hati. Kalau lahir tandang, ya tandang loh. Sebetulnya gilah ngelakoni perintah. Contoh dalam hal ngaji misalkan ini. Kita ngaji di hadapan orang banyak. Nah, sepenting lilah wis gak krono sapa-sapa. Baik itu di pengeras suara ataupun tidak, itu tidak jadi acara. Sing penting aku mung krono Allah. Apa maneh sampai hati itu ditawan, dibisik-bisiki. Oleh kowe ibadah ngaji kaya ngene iki ganjarane akeh. Engko lek ganjaranmu akeh iki engko kowe ono akhirat iso selamat, apalagi begitu. Hati kita ini malah ditawan oleh nafsu itu, sudah kehilangan niat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane ngajaro lilah itu harus dijaga dengan benar-benar. Ojo nganti lilah itu terpengaruh dengan keadaan. Ya suatu contoh ujian ya saat ini kita ngaji bersamaan dengan ngaji yang banter ini ya. Ini yang kalau lilah ya masuk terpengaruh kan ini. Mau datang panjang itu sepenting krono Allah, tidak krono apa-apa. Ini pernah kami pun juga ngaji. Waktu mau ngaji dari adik ngarepe omah itu ono pengeras suara yang banter, wong dadi manten ya gimana? Ya jangan terpengaruh ya Pak, ya kita harus bijaksana gitu aja. Hadirin yang saya muliakan, memang sifat basyariah, sifat menungso, kalau kurang konsentrasi otomatis ya jenengan ya tahu dhewe toh. Kalau sesuatu kalau kurang konsentrasi atau ada suara yang lain itu otomatis mengganggu. Maaf ini bukan berarti jelek. Otomatis mengganggu apa yang konsentrasi kita, tapi itu adalah bentuk ujian yang harus kita hadapi. Karena semuanya adalah baik, tidak ada apa-apanya, semua manfaat. Cuma harus kita hadapi ujian-ujian yang perlu kita hadapi. Hadirin, ya mari kita pakai mujadah saja dulu, agar benar-benar kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali dalam mujadah yang disampaikan tadi, mujadah yang dibaca tadi, ini adalah kunci untuk mendapatkan hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayah dunia, lebih-lebih dari hidayah rohani kita. Pekerjaan misalkan, kita mengalami jalan buntu, sulit untuk dibongkar, mujadalah, mujadah. Karena mujadah itu adalah kunci hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau hati kita budek, mesti terpengaruh. Mesti gak enak. Padahal gak enak itu ora ono, sing ono itu ya ujian itu mestinya kak tidak boleh. Kalau kita diuji, dicaci maki temannya, difitnah karo kancane, mestinya fitnah itu gak ono, caci maki itu gak ono. Itu tes-tesane Gusti Allah. Kita mampu lewat apa tidak gitu loh maksudnya. Lah kalau kita terpengaruh berarti hati kita ini ya terpengaruh, berarti fitnah nempel di hati itu buang jauh-jauh. Kalau hanya nempel, hanya mampir terus cepat dibuang, sehingga kita tidak punya dendam. Sebab harus nempel itu dipatri di dalam hati. Akhirnya hati itu menjadi kotor terus-terusan. Khawatir dengan orang, khawatir dengan kedudukannya, khawatir dengan segala sesuatunya. Cepat sing nempel harus dibuang. Dibuang, tidak boleh. Tidak ada apa-apanya gitu. Mendengar akan di PHK misalkan. Ya kan sudah mendengar ya, biar lewat saja di hati. Lalu undang dibuang, yakinlah. Di PHK atau tidak itu urusannya Gusti Allah. Rezeki gak lewat teko kono teko liyo, Allah memberi. Dipikir ya apa lek wayahe di PHK ya tetap di PHK. Cepat hilang perasaan itu. Ini kan banyak tuh kejadian ini. karena akan di CV-kan kadang-kadang dalam satu pekerjaan, kalau panjang kerungu akan pengurangan pekerjaan, wah kuatir di PHK. Ya, jangan sampai nemplek nang hati, nemplek sholat pun gak ileng bulan junang dari Allah. Karena panjang khawatir itu setengah tekan nafsu. Mulanya am kaifa yarhalu illallah. Bagaimana hati kita semajep nang Allah? Wah huwa mukabbalun bisyahwati. Sedangkan hati kula panjenengan sik dipun kuasai dengan kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Khawatir ndak makan, khawatir ndak punya rezeki, khawatir. Itu memang sifat manusia khawatir, tapi biarlah lewat saja di hati, cepat dicuci, cepat dihilangkan. Karena kekhawatiran itu tidak membawa suatu kebaikan. Harus pasrah kepada Allah. Kalau akal harus diterima. Enggak, aku lagi di PHK itu pekerja aku ki opo boleh untuk tafakur, untuk mencari terobosan jalan dia. Tapi hati jangan sampai payah-payah dibebani dengan dunia. Jangan. Ya opo kejarannya. Ya, kalau ada masalah, yo ati. Ya, jadi. Jadi hadirin wal hadirat yang saya muliakan, tolong itu diperhatikan. Apa ae sing dadekno ati kula panjenengan iki dikuasai nafsu? Apa nafsu khawatir gak duwe kanca? Nafsu khawatir rugi? Nafsu khawatir kula panjenengan ini utawa iki nguntungno? Lha walaupun menguntungkan itu bisa menjadi hijab itu, hadirin. Saya usaha ini kok badine kok akeh temen yo. Akhirnya nemplek nang ati, ndang buangen. Ndang cepet dibuang, dibilahno gitu loh. Dibuang itu maksudnya dibilah nolah kaping ini sing gawe Gusti Allah. Tak pikir ya apa lek durung waya metu ya gak metu, gak tak pikir lek waya metu ya metu. Langsung cepat dibuang, bukan tujuan. Hilangkan di dalam hati. Lah lek wis kaya ngono pasti kula njenengan akan bisa menghadap. Karena penghalang-penghalang itu akan hilang. Karena yang panjang hadapi adalah menuju kepada Allah, fafiru ila Allah. Usaha ya begitu. Aku usaha iki lek ngene untunge akeh iki. Lale aku untungnya kayak gini, kok isong ini. Sudah, jangan menghandai-handai. Kalau akal silakan untuk begitu, tapi hati jangan dibebani. Sebab kalau gagal hati kita sakit. Wong dijanjani wong ae sakit hati. Lale iki Allah yang panjenengan sakit di hati kula panjenengan. Nah, jadi apa kita ni sakit hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kita sering tu lor hati nang Gusti Allah. Indungu sakwen-wen gak dikabul, ya kan padha karo kula panjenengan ngenyek Gusti Allah kan. Nantang Gusti Allah lanjenan. Kesakit hati nang keluargane mawon salah. Sakit hati kepada tetangganya salah. Sing diharap-harap dadak gagal kalau panjenengan sakit hati karo kancane, karo keluargane, karo bose, karo manajere. Nah, itu saja sudah mempengaruhi sikap batin itu. Apalagi lek sakit hati nang Gusti Allah, hadirin hadirat. Jadi loro hati nang Gusti Allah gimana? Ikhtiar ndungu ibadah tapi gak kunjung tiba. Nah, karena niate gak lila. Lek kulo panjenengan ndungu niate mung krana Allah, soal dikabulno mboten dikabulno ku urusane Allah. Dikabulno ya ujian, gak dikabulno ya ujian. Kulo panjenengan akan tenang batin itu. Maka dari itu hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Ini mari dari Dawud tadi am kaifa yarhalu ilallah. Ini ya apa kalau panjang itu madep nang Gusti Allah. Nah, syaratnya apa sih ngono di jerune hati ki nafsu-nafsu itu harus dihilangi dulu. Nah, di antara ngilangi nafsu itu harus dengan alat. Padha karo panjenengan iki bajune ono kotore. Nah, untuk mencuci kotoran baju di antaranya ya dengan rinsu, dengan sabun-sabun wing dan lain-lain itu. Nah, tapi kalau hati yang kotor dengan najis kita cuci dengan apa? Nah, ini mulane enten dawuh likulli syai'in tuharutun, segala sesuatu itu ada pencucinya. Teruslah untuk pencuci hati yang kotor, wa tuharatu qulubil mukminin, mencuci hati ni wong sing iman yang penuh dengan syahwat sing nempel tadi. Ini dalam hadis ada dua. Yang satu ya zikrullah, karo zikir nang Allah. Maksudnya zikir nang Gusti Allah ku duduk nyebut, tapi zikir hati. Bukan membaca dalam hati, zikir rasa. Contoh kalau jenengan ini diuji karo Gusti Allah, ditipu karo kancane. Ditipu panjenengan ini kok akhirnya nemplek di hati, panjang nyebut ya Allah, ini tapi si hati ini loro niku. Supaya hati ini gak loro, ya dicuci gimana? Ya dengan zikir, maksudnya zikir ya apa? Ya Allah aku ditipu karo wong, tak pikir ya ditipu, gak tak pikir ya ditipu, ya Allah panjang paling diganti. Sedaya niki ujian panjenengan, ya wis lek wayahe rezekiku lah balik, balik no, iki ngono Allah ngetes sejauh mana imanku kepadanya. Lu cepat zikir itu, zikir rasa kaya ngono iku kudu dimpakno. Bukan zikir lesan, lek wis kaya ngono iku. Ajare kula panjenengan nek zikir lesan wis ngalami ditipu, wis entek susah panjang zikir nang Allah. Akhire maido Gusti Allah. Walaupun bibirnya la ilaha illallah, ya Allah ya Allah, tapi hatinya ya loro ati ning bila perlu Gusti Allah sing dadi sasaran. Gusti Allah gak adil, akhirnya terjadi begitu itu. Ini yang mengalami iman kita, tauhid kita amburadul ya begitu itu. Mulane enten dawuh ini yang hadirin yang perlu kita perhatikan. Ini kita ini setelah ini kemana toh? Setelah hidup di dunia diberi sukses, diberi susah, iki bareng ngono nanti. Karena dunia ini tidak kekal. Kemana setelah ini? Setelah kita hidup, hidup dari siapa? Dari Allah. Setelah kita dihidupkan, sebentar lagi kita kemana? Dipanggil hadirin. Gak suwe dipanggil. Kita akan kembali kepadanya. Bagaimana kita akan kembali diterima dengan baik? Wahwa mukabbalun bisyahwati, sedangkan jiwa kita yang menghadap kepada Allah itu ditawan, dicancang karo nafsu. Padahal kita lahir dalam keadaan padang hati kita. Kita lahir diberi iman naluri, iman fitrah. Bareng wis wujud menungso tambah suwe tambah gedhe makhluk nemplek kabeh nang jero ni ati. Sehingga ati gak iso padang. Lah wis ati gak iso padang karena nemplek ditawan karo kepentingane nafsu. Krono gak nguntungno akhirnya kalau panjenan susah. Lek nguntungno akhirnya panjenan seneng lali lek kabeh ku ujian tes-tesan. Sing nguntungno kabeh ku mung Allah. Lek wis kaya ngono kalau panjenan sowan di hadapan Allah, lek wis dipanggil kali Allah dicancang karo nafsu, gimana hadirin? Bisakah kita menghadap kepadanya? Lebih-lebih saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut bagaimana kalau panjenan iso nggawa iman? Iso ngetrapno iman. Wong isih sehat kaya ngene iki lali terus karo Gusti Allah. Kula panjenengan sing sehat kaya ngene iki diuji gak enak mawon wis lali karo Gusti Allah. Diuji lara untu mawon wis lali zikire. Lek nyebute sik iso Allah, Allah. Tapi rohe niku lho. Wong sing sowan iku rohe lek wis mati lesane dipendem entek. Mulane ana zikire roh niku karena roh kita ini harus sowan kepada Allah supaya zikir terus. Didawuhkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Di hari itu saat manusia dalam keadaan sakaratul maut dan akan sowan kepada Allah, di kuping kancane wis gak krungu, ditunggu bojone wis ora ruh, anak sing cilik nangis, ayah, ayah, ibu bangun, kalau engkau pergi aku ikut siapa, wis ora krungu saat itu. Baru getun lah saat manusia. Lek wis ngono baru getun. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Lho saat itu kula jenengan wis ora krungu, tidak ada manfaatnya sama sekali. Malun dunya kula panjenengan. Sing panjenengan sing kula harap-harapaken, sing kula gadang-gadang tidak bisa membela dan membantu saat kula panjenengan badhe sowan di hadapan Allah. Naza sakaratul maut. Wala banun lan anak-anak kula jenengan gak iso mbela. Sapa wong sing selamat ing saat seperti itu? Illa man atawaha biqalbin salim. ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang selamat di saat itu adalah si ono Anania, aku harus lebih baik daripada dia. Hakikate sadep sowan di hadapan Allah biqalbin salim, kelawan hati yang selamat. Hati sing ora terpengaruh al-aqwan, terpengaruh opo ae sing ana ing muka bumi ini. Hati sing senantiasa padang krono makhluk gak nempel ana ing dalme nganti mati nazak bersih teko pengaruh. Nek kepancen isih eling-eling ae eling donyane, eling sawai waktu sakaratul maut, ati dijabut karo Izrail nantang keinginan tadi. Ojo aku sik duwe sawah. Engko sawah tak kena sapa? Akhirnya terjadi tarik menarik antara malaikat Izrail dengan syahwat kita untuk mempertahankan roh itu, tapi tetap kalah. Jadi qalbin salim itu adalah hati sing gak ditawan karo nafsu. Man atawaha bikol bin salim, wong sing sowan ono ngersanipun Allah, penjabarane enten dawu am kaifayar khalu ila Allah. Lalek kowe kepengin sowan nang Allah, apa iso madhep nang Allah? Bikol bin salim kelawan atimu sing resik, wahwa mukabbalun bisyawati, ing mongko ati kula panjenengan isih dicancang, ditawan, dipengaruhi oleh syahwat yang ada di dalam jiwa. Bisyawati, keinginan-keinginan. Jadi aja sampai kaya ngono. Termasuk saya, khususnya saya pribadi. Karena hati harus mandek, semua itu ndak ada. Itu prinsip. Semua gak wujud. Lek nganti wujud, biwujudilah karena Allah yang mewujudkan sebagai bahan penguji. Nek wis tak wujudno bayangan-bayangan iki terpengaruh karo bayangan apa kamu tidak? Lek kowe terpengaruh bayangan berarti lupa kepadaku, lek kowe terus kepadaku bayangan itu akan hilang di hadapanmu. Tapi ya itu tadi, bukan berarti kula panjenengan meninggalkan dunia, tidak. Karena akal diberikan oleh Allah, kula panjenengan kudu sugih, kudu maju, punya rumah yang bagus bila perlu. Dunia ini panjenengan miliki bila perlu. Karena kita semua manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di dunia. Maka dunia harus panjenengan upayakan untuk milik jenengan. Kekayaan panjang miliki, tapi dasari lillah. Aku bekerja bukan karena milik dunia, bekerja bukan karena kaya, bekerja bukan karena supaya beli mobil. Niat aku bekerja lillah, atine mung krono Allah. Berangkat kerja karena Allah. Rezeki datang ditampani, ini rezeki dari Allah, dilewatkan kepada bendahara pan gaji. Kepingin tuku mobil, bismillah, niat beli mobil karena Allah, karena ini sebagai sarana perjuangan. Semua dililah no kabe. Nah sudah begitu apa belum? Riyoyo tuku baju supaya hati tidak tertawan karo makhluk. Lek tertawan karo makhluk, aku tak tuku baju sing pantes. Lek aku pantes mesti gandeng. Lek ngene aku mesti dipuji orang. Buang jauh-jauh itu. Lilah no, aku hari raya beli baju niat karena Allah. Karena dunia harus saya miliki, aku sebagai orang yang beriman dan orang Islam harus semakin bagus, baik lahir maupun batin. Oleh ngono aku tak tuku baju, niat nutupi aurat krono Allah. Ibadah. Hati harus lepas. Nah, bagaimana kita tidak pernah ngetrapno lillah iso lepas daripada pengaruh? Kita usaha harus mampu. Oh, usaha ini supaya maju, hilangkan perasaan supaya maju. Aku usaha. Kalau ini ada kemajuan, sasrakan kepada Allah. Sing penting bismillah, aku niat usaha karena Allah. Kalau memang maju, langsung dipuntututi, dibusek karo pengetrapan. Oh, sing gawe maju ngene Gusti Allah, duduk krono usahaku, biar hati tidak terikat, tertawan oleh makhluk. Nek mboten ngoten mesti kecancang. Nek gak lillah berarti li ghairillah. Ini paham nggih? Ya? Terutama adik-adik tolong pengetrapan ini dijaga. Ya khususnya saya sendiri. Ini dijaga ya, ini sak langkah, sak tanduk, tindak tanduk. niatono sing apik lilah. Kecuali lek maksiat gak oleh. Iki ate nglabrak wong liya iki, mulai memfitnah aku, wis tak lilahno mboten oleh. Aku mau sing elek gak oleh lilah, sing lilah aku sing apik-apik to. Nyambut gawe lek pian kanuk niate, niatono innamal a'malu binniat. Nek lu panjen nyambut gawe kanuk niate padha karo nyambut gawe niku ngawula nang weteng niku jenengan. Lah kok gitu nggih. Nyambut gawe ni gawe mangan tok. Berarti kalau panjang nyambut gawe ku krono ngawula nang weteng. Lah nyambut gawe ku niate gawe mangan, gawe iki, gawe iki. Lah ngoten fahuwa Abdul Butun ing mongko njung lonjene ni kawulane weteng. Lah nyambut gawe ni krono Allah, ibadah krono Allah. Duit-duit rezeki tak paringno bojoku ya krono Allah tuh atine. Gawe nyekolano anakku bismillah niat krono Allah nyekolano anak. Panjen ya iku kawulane Gusti Allah. Ing mongko kula panjen masuk Abdullah, kawulane Gusti Allah. Tapi lek mboten enten lila, nyambut gawe gawe mangan, nyambut gawe gawe tuku ngene fa huwa Abdul Butun. Ing mongko kula panjen kawulane weteng. Lek kawulane weteng kula panjen nek wis akeh mangane mesti wetenge gedhe esuk-esuk mlayune nang kali, mlayune nang WC. Dadi kula panjen sak mene sak mono esuk bengi nyambut gawe nyelengi nang ku WC tok. Fahuwa Abdul WC. Berarti kalau panjang termasuk kaulani WC, nyembah WC. Bareng mati kalau panjang dipun takoni karo Gusti Allah, ditakoni umur kalau jenengan, baru kalau panjang merasakan ya Allah, saya tidak tepat di dalam melakukan kehidupan ini. Nyata nih, lillah saya tidak kenal, billah aku juga iso ngetrapno. Jadi lillah ini niat opo ae sing apik krana Allah, nyambut gawe krana Allah. Ati turu, lambi muni bismillah, ati ni keroso. Aku lo tidur, saya istirahat ya Allah, karena melaksanakan perintahmu. Niat turu krono Allah. Mangan gingotan, aku mangan karena diperintah Allah. Niatku mangan krono Gusti Allah. Lu mangan ini apa diperintah ini? Kulu wasrobu mangano ngumbio min rizkillah. Saking rezekini Allah. Oleh ngono aku tak mangan, tak ngumbi. Oh bismillah, niat ngelakoni perintah Gusti. Oh, hadirin ya maaf karena banyak gangguan terutama kesehatan saya sendiri walaupun dalam pengajian gak boleh terpengaruh ini gak ada sehat ini gak ada loro gak ada kaiso ngaji tidak, gak ada loro ini ku tes-tesan mau berangkat apa tidak, hanya itu aja ya kebetulan masih mampu masih iso berangkat walaupun ini ada halangan kesehatan ya. Jadi panjenengan tolong hadirin ini kami tidak bisa panjang lebar karena konsentrasi kami sendiri juga begitu. Ya sudah, yang penting jenengan ayo hidup dunia ini hanya sekali hadirin hadirat ya. Urip jenengan ini mumpung pisan, gak ono kesempatan mana ya mungkin kesempatan kita sangat terbatas. Tidak lama kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dipanggil sendiri, gak iso ajak-ajak kancane. Anake sing dicintai ya ditinggal. Istrinya ditinggal. Harta bendanya ya ditinggal. Ya maaf segala-galanya ditinggal, hanya sendiri sebatang kara. Lu saat menghadap kepada Allah gimana hadirin makanya? Kita akan berhadapan kepada Yang Maha Rahman Rahim hadirat. Kita menghadapi kepada yang sangat kasih sayang Allah. Tapi kita tiap hari di rumah, di luar rumah, menganggap Tuhan tidak adil. Walaupun tidak diucapkan, menganggap Tuhan tidak mendengar doa kita. Walaupun tidak diucapkan, menganggap Tuhan yang serba negatif, padahal kita akan kembali kepada Yang Maha Kasih Sayang. Hadirin ini ya, mumpung ada kesempatan, kesempatan kita terbatas. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Dalam kitab Dzurratun Nasihin, saat-saat malam-malam seperti ini, langit goncang, arus goncang, malaikat merintih menangis di hadapan Allah. Terus ditanya, mengapa kamu gusar malaikat? Mengapa kamu kok menangis? Mengapa kamu kok sedih? Ada apa gerangan? Jawab itu sebuti hadirin adik-adiknya. Ya, ini Ramadan akan meninggalkan umatnya Rasulullah Nabi Muhammad. Lah lewis Ramadan ninggalno umat di Kanjeng Nabi Muhammad. Ing mongko donga dikabulno. Ibadah diterima. Pangapurane Gusti Allah digelar. Kasihan umat Muhammad. Niki malaikat hadirin. Malaikat sing gak ono hubungan langsung kali Kanjeng Nabi sebagai umat. Niki lek ndelok umat Kanjeng Nabi kaya kula panjenengan sik nangis. Sakene umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dino-dino maksiat, saiki dikai kesempatan Ramadan disia-siano. Sungguh-sungguh niku nangis hadirin. Niki malaikat. Lah kula jenengan terus mundi. Hadirin. Terutama saya, maaf, sik ndablek mawon hadir-hadir. Tidak tahu diri. Dosanya sekian banyak. Koyok-koyok ndak ono apa-apane hadir-hadir. Sing digoleki mung kesenengane nafsu syahwat mawon. Mung kesenengane mung syahwat sing nyancang ati kula panjenengan. Wis sampai ibadah pun itu dipengaruhi nafsu. Bukan lillah. Apa mana ngetrapno billah rumangsa gak iso ibadah. Nah, kita kan merasa apik terus toh. Lah wong rumangsa apik iku gak billah. Gak rumangsa lek ditolong Gusti Allah sing katimbul rumangsa aku apik, aku iso. Lah rumangsa aku apik, aku iso iku sing nyancang nafsu kula, nyancang hati panjenengan. Lek wis kaya ngono, am kaifa yarhalu illallah. Ya apa iso madhep nang Gusti Allah. Wong ati kula panjenengan isik kaya ngono. Ini monggo kita hapus. Masih ada kesempatan kita cancak apa itu kita udari syahwat sing ngancang hati kita ini dengan mujadah. Terutama lek maca ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Niki duhai pimpinanku. Duhai utusan Allah. Ya di sini adalah ya nida. Nida artinya memanggil. Jadi menurut logika mengatakan ya, ya itu nida, panggilan. Berarti kalau panggilan itu sing dipanggil itu dekat, tidak jauh. Misalkan kalau saya manggil jenengan di sini, saya panggil ya fulan, berarti wonge ana ngarepku. Ya adikku, berarti dengar. Orangnya dengar. Tapi lek waduh, kula ana kene sing tak panggil ana Malang, gak usah ya. Karena ndak dengar. Semuanya ndak dengar. Tapi kalau sudah ya nida berarti orangnya dekat. Ya Allah, berarti Allah dekat daripada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Lebih dekat daripada ya maaf urat nadi kita. Mulane ya Allah. Kata-kata ya Allah mestine lek kok panjani wong iman, ya Allah rumangsa Allah dekat dengan kita. Berarti merasa di hadapan Allah. Ya Rahman, merasa Allah yang punya sifat kasih sayang di hadapan kita. Niki lek iman. Siji lek wong munafik. Walaupun manggil ya Allah, Allah jauh. Mulane gak kereken. Mulane gak ono tata kramane. Mulane gak madhep. Karena merasa jauh, padahal Allah dekat, lebih dekat daripada urat lehermu. Apa kok sampai ngono? Karena hati kita dicancang oleh nafsu tadi. Ayo kita praktekkan. Ya Rasulullah, begitu pula. Dikala kita manggil ya Rasul, duhai Kanjeng Nabi, pasti dengar itu. Karena yaknya itu yak nidak memanggil. Dan yang dipanggil dekat. Bukan dekatnya lahir, tapi dekatnya roh. Karena rohani ini tidak ada jauh, tidak ada dekat. Dekat sekali. Maka dalam pengajian ini, kalau panjang moco, Allahumma ya wahidu, berarti Allah yang maha satu dekat dengan jenengan. Ya ahad, dekat sekali, berarti kudu madep. Itu lah iman. Lek munafik, kita manggil tapi kita nyingkur. Ya sayyidi ya Rasulullah, berarti Rasulullah ada di hadapan kita. Maka yang ada di hadapan hati kita merasa gitu loh. Kalau membayangkan kanjeng Nabi wajah ini, tidak bisa kita bayangkan. Nanti kita hari kalau moco selawat, moco ya zikir, ini harus madep. Sing darani madep itu berarti dekat. Madep itu menghadap. Madep nang bupati berarti depan. Jadi madep nang bupati, bupati ini ono di Malang panjang ono kene iku dudu madep itu. Ngelamun itu namanya. Madep nang Gusti Allah berarti merasa berdialog karo Gusti Allah. Lan nek nganti nangis itu karena merasa madep ono rasa. Ya sayyidi ya Rasulullah. Rasulullah di hadapan kita merasa. Tak bisa merasa panjang matur. Kula niku mat jenengan sing penuh dosa ya Rasul. Ketok iku lu api tapi jerune munafik gak tau eling kali Gusti Allah. Panjenengan tuntun ati kula ya Rasul. Golek guru di akhir zaman wis ora ana sing nuntun, namun panjenengan sing saged nuntun ati kula ya Rasul. Ya sayyidi ya Rasulullah itu dilatih gak usah dihitung. Nggih monggo kita mujadah bareng-bareng. Ya, madep teng Gusti Allah. Nek jenenge madep nang Gusti Allah pancen kudu rumangsa cilik, rumangsa kecil. Nek madep kepada Allah yang maha suci, kula jenengan kudu rumangsa aku iki kotor, dosaku akeh. Aku masih punya tanggungan kepada masyarakat. Aku pernah mencuri tapi durung dihalalno. Aku pernah menyakiti hatinya temanku tapi aku durung njaluk ridho. Saiki temanku iki benci karo aku, dendammu iku padha karo karcis kanggo kula panjenengan nang neraka ning Gusti Allah lek ora nganti sing nuntut tadi. Iki durung terhadap anak-anak keluargane. Durung maneh terhadap wong tuane dhewe-dhewe. Mari kita perhatikan. Mumpung di malam bulan Ramadan yang hampir habis ini, tangisan kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tepat lillah krono Allah. Walaupun banter, Allah tidak memperhatikan itu. Walaupun lemah gak krungu, Allah tidak memperhatikan. Sing diperhatikan lilahnya. Zaman Rasul umat lek nangis jerit akeh sing maput. Semaput. Bahkan dalam kitab-kitab gak ono sing terangno Rasul ngaji karo guyu. Mboten enten. Yang ada semua nangis karena merasa kecil di hadapan Allah. Karena kali Rasul dibimbing madepi hati. Sedangkan kita mulai cilik nganti gede nganti tuwek kaya kula. Sembayang isi sembayang tapi madepi roh niki sing dereng saged. Ini harus ada alat yang mampu untuk mencapai ke sana. Nggih monggo. Mari hadirin. Terserah jenengan. Kulo panjenengan akan ditinggal Ramadan. Kulo panjenengan suwe utawa cepet pasti akan mati. Ada neraka, ada surga. Pilihlah, terserah Anda. Kalau milih surga, gerayaono. Panteskah kula panjenengan? Wong kula panjenengan iki madhepe nang sing duwe swarga gak mampu. Apa maneh kepengin munggah swargane? Ijin nang sing duwe swarga mawon gak iso. Mbolek gak duwe tata krama mrono sampean rempak sampean mlebu karepe dhewe tanpa izin Allah. Aduh, sudahlah, mari ya, hadirin sudah. Kita dengan sungguh-sungguh Nah, sebentar lagi bulan Ramadan meninggalkan kita. Ini ada peristiwa besar. Peristiwa yang apabila kita tahu mungkin jenengan pingsan, hadirin. Peristiwa apa? Kembalinya ahli kubur akan disiksa kembali oleh Allah. Singkat dibebasno, hadirin. Kulo khawatir sing disiksa itu adalah ibu bapak kulo jenengan dewe-dewe. Hanya kesempatan malam hari ini kita ngumpul bareng, bermujahadah bareng. Ojono sing rumong suapik, si cipun ojono. Ayo rumong suelek kabeh anak ngersani pun Allah. Lek ing majelis niki kabeh rumong suelek, malaikat akan turun, turun dari langit, ngupeng majelis ini. Majelis ini akan dikupeng, diamini karo malaikat. Apabila hatinya pengamal utawa sing melok ngaji rumong suelek kabeh, boleh ketelusupan wong sing rumong suapik siji ngene iki. Dosa ditolak karo Allah gara-gara ana wong sing rumangsa apik siji mlebu ing majelis niki. Nggih mboten wong liya kula dhewe niki. Nggih monggo. Donga sakjane diterima karo Gusti Allah. Iki ketelusupan wong siji sing wani karo wong tuane kadhir. Gara-gara iku ditolak karo Gusti Allah. Nggih mungkin kula sing wani karo ibu kula bapak kula. Mesti ini dungo kulo panjang ini diterima karo Gusti Allah. Tapi ketelusupan barang haram ono ngene adil-adil. Ora mampu kulo njenengan. Wis pasrah mawon teng Gusti Allah. Ayo rumangsa elek kabeh ono ngersane Gusti Allah. Rumangsa dadi sumber maksiat di mana-mana niki kulo Gusti. Diaku karo madhep merasa Allah di hadapan jenengan. Lek maca selawat merasa Rasul di hadapan panjenengan. Lek kula nangis panjenengan nangis Rasul wong ngerti umati umati. Kowe nangisi apa kowe? Rasul mboten tega. Kula nangisi dosa, tak jalukno ngapura nang Gusti Allah ngaten hadirin. Tapi pernahkah kita menyadari kalau Rasulullah begitu? Karena hati kita tidak istidor. Gak merasa segitu. Monggo sampun nggih. Aja ana sing rumangsa elek. Lek katutan wong sing rumangsa elek siji ndingkluk pancen kula niki wong elek temenan kok timbul rasa apik hadirin. Monggo ya aja lali ibu bapak didongakno nggih, termasuk sing nyumbang gedung ini dan menyumbang perawatan gedung-gedung ini dan yang lain-lain. Monggo kita dongakno terutama awake dhewe pasrah nang Gusti Allah. Pasrahno matur di hadapan Allah Gusti. Menawi kula niki ahli neraka terserah panjenengan kula pasrah. Tapi kula namung nyuwun dumateng panjenengan, berilah tetesan kasih sayangmu ya Allah. Walau setetes aku akan menengadah, aku akan menjulurkan lidahku untuk menerima tetesan itu. Maturlah, kena kula panjenengan gak pantes ana swarga niki Gusti Allah hadirin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sing boten hafal kula suwun derek maus nida ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Karena itu adalah kolbun solawat, atine solawat. Ki monggo sing penting laksana perintah Allah tunduk rumangsa elek dewe-dewe. Rumangsa dikiring ngono neraka sing ana ngarep kula pancen matur ngoten. Dadi sing dikiring karo malaikat nyemplung neraka kula sing ana ngarep dhewe rumangsa ngoten nggih. Kalau sambat pada Allah merasa butuh ambil nidak pada Rasul sebab gano sing so nulung rikolo umat dikiring nang neraka bapak ika so nulung kiai ini ka so nulung namun Kanjeng Nabi sing saged nulung umat ini katirin. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi bi atati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumati wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi atati ma'lumati lahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fi lujjati bahril wahda hatta lana roa lana sma'a wa lana cita wa lana nukhisa wa lana takharuka wa lana skuna illa biha. Wa tarzukona tamama maghfirotika ya Allah, wa tamama ni'matika ya Allah, wa tamama ma'rifatika ya Allah, wa tamama mahabbatika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah. Wassalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khata bi ilmuka wa kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wadri wa kutulam du'abat wa rupini wa laisaliya sayyidi siwak wa indaru takut dusaksona lika ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati ala wa aslahu wa ruha wa drikni wa kudulam du'abatan wa laizaliya sayyidi siwaka wa indaru takut dusaksona lika ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hati ala wa aslahu wa ruha wa drikni wa qadalam tu abad harbin alaysa liya sayyidi siwaka wa indaru takut dusak sunalka. Hadirin, adik-adikku, masa depanmu masih panjang. Ojo nganti terganjal oleh sesuatu. Ingatkah kau dawuhi Kanjeng Nabi, ridhawahu fi ridho walidin, ridhani Gusti Allah niku anak, ridhani wong tua anak-anakku, adik-adikku. Padahal kula panjenengan duwe dhuwit tuku pakaian anyar. Gata ganti pakaian, mangan gak enak marung. Sedangkan wong tuwa panjenengan sing wis tuwa pakaiane compang-camping sampean jarno ae hadir. Ya apa ate oleh ridane Gusti Allah kula sampean. Sampan mangan enak-enak padahal wong tuwa kula panjenengan sing dipangan puhung. Lah ya apa iso oleh ridane Gusti Allah kula njenengan. Dawuh iku mboten sepele lho hadirin. Ridhani Gusti Allah nek ridhani wong tuwa. Sedangkan sampean iso gedhe niki teko banyu susu nih ibu sampean. Iso gedhe niki teko banyu keringete bapak sampean. Luwe-luwe bapak ibu sing wis mati, sampean enak-enak wong tuwa panjan mati gak tau diilingi, gak tau didongakno. Lah ya apa le ridhani wong tuwa hadirin hadirin. Wis ta para hadirin. Swarga adoh kula njenengan. Adoh sehat. Durung ana apa-apane kula njenengan tadi. Wong karo wong tuwae hak wong tuwa kewajibane wong tuwa dereng kula panjenengan penuhi hak wong tuwa. Apa maneh nang Gusti Allah? Sudahlah. Hanya air mata yang mampu menolong kita. Karena air mata itu adalah penyesalan, perasa dosa, merasa rendah di hadapan Allah. Allah yang akan menolong kita. Bisa babia air mata. Ya monggo nidak dumateng Kanjeng Nabi nyuwun matur pada Rasul. Merasa lek kula panjenengan maca ya sayyidi karo Kanjeng Nabi di hadapan panjenengan. kuiru to anak-anakku. Wong lek gawe ridane wong tuwa. Iki wajah rohani niku ireng adik-adikku. Wireng blentong-blentong ngoten adik. Dek baduke dicap hadza ukukul walidain. Wis wireng ana cape batu iki lho wong sing wani karo wong tuane. Gelem ujada tapi wani karo wong tuane. Gelem poso tapi sik wani karo wong tuane. Tolaken jare Gusti Allah ngoten niku. Ditolak karo malaikat hadirin. Aduh, jalan nang swarga jauh. Wis aja rumangsa apik, ayo rumangsa elek. Matur dateng Kanjeng Nabi, biar Rasulullah sing nyafati kula panjenengan. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ihlaya sayyidi binadru musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ihlaya sayyidi binadru musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ihlaya sayyidi binadru musillati lil hadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin yang saya muliakan, ya maaf kalau ngaji ini membuat jenengan susah. Yang jeneng ngaji aku tuh prihatin. Ya zaman ini zaman pelawak, sehingga ngaji pun budaya Banyol di mana-mana. Padahal dalam dawul ana wong ngaji adik guyu merosot derajate. Merosot. Dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Mulane kula panjang walaupun niru hanya sedikit, muga-muga mawon diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab-kitab gak ana wong ngaji guyu mboten enten. Jenengan goleki kitab dia sing terangno. Rasulullah ngaji karo guyu apa maning ati cekakan dada. Bahkan yang paling masyhur Kanjeng Nabi ngaji sahabat padha nangis, padha mirengno. Ono sing rumangsa awake dosa tok sampe Sayyidina Umar njambaki rambute karo jukuk larakan dipun wuru-wuru nang sirahe. Ciloko aku, ciloko. Biyen dadi tanah, biyen dadi sampah. Aku dadi menungso ditutut besok karo Gusti Allah. Niki Sayyidina Umar hadirin. Kula mboten ate ngoten nggih, kula njenengan. Rumangsa apik terus ayo. Gantidik-gantidik ngaji sing terang, sing temenan. Ini nanti setelah hari raya kita buka lagi. Nanti tanggal berapa ngaji. Ayo kita bina rohani kita. Ojo putus asa. Karena Allah Rahman Rahim. Wa rahmati wasyiat kulla syai'. Rahmati Gusti Allah itu ada di segala-segala. Terus jalan-jalan. Sampai mati tidak boleh putus asa. Kita bukan berarti pasif. Terus sing usaha-usaha tapi niato lillah, ojo jagakno usaha. Sing sugi-sugi yo tapi lillah, ojo jagakno dunyo sebab kabeh ate ninggalkan kula mung bilah. Ngaten nggih? Ya, saya kira cukup sekian. Ya, semoga pengajian yang sekedar ini diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kula pinten cukup semanten kemawon. Mungkin ada yang ngomong-ngomongan dan lain-lain nggih monggo kalau memang perlu. Atau tanya kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau kita cekap semantan kemauan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.